Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'thu talqinihi ar-rafiqul a'la li'annahu akhir ma takallama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardud. Ini masih membahas tentang menalkin ya, menalkin atau menuntun orang yang kematiannya sudah dekat dengan ucapan la ilaha illallah. Ada ulama yang membahas disunahkan untuk menalkin orang yang akan meninggal dengan kalimat ar-rafiqul a'la, karena kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan Rasulullah terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah. Pembahasan ini mardud ya, mardud artinya ditolak oleh ulama lain. Jadi dalam hal ini Ibnu Hajar menjelaskan di fatwa-fatwanya, kumpulan fatwa-fatwanya Fatawi Al-Hadisiyah, bahwa Rafiqul A'la ini yang dimaksud adalah tempat tertinggi ya, tempat tertinggi seperti pelantara yang ini merupakan surga yang paling tinggi. Jadi makna dari Ar-Rafiqul A'la ya, makna dari Ar-Rafiqul A'la ini adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menempatkanku di surga yang paling tinggi. Ada juga yang mewaknai, ada juga yang mengartikan makna Rafiqul A'la dengan arti, aku ingin bertemu denganmu ya Allah, wahai zat yang belas kasih, wahai zat yang maha tinggi. Dan Rafiq ini merupakan satu dari beberapa nama Allah ya. Ini merupakan nama Allah. Sebab ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa innallaha Rafiq, bahwa Allah itu Rafiq. Maka kita disunahkan untuk mengucapkan kata ini ya. Disunahkan untuk mengucapkan kata ini di saat mendekati kematian, agar kita segera untuk bertemu dengan Allah. Kemudian pembahasan ini ditolak oleh ulama yang lain, mardud ya, ditolak oleh ulama yang lain. Artinya kalau ada orang yang mentalkin muhtadhar dengan kata Rafiqul A'la, dia tidak mendapatkan kesunahan, tetapi juga tidak mendapatkan kemakruhan ya. Alasan dari penolakan penjelasan ini, bi anna dzalika lisababin lam yujad fi ghairi ya. Jadi mengapa kalimat terakhir yang diucapkan Nabi adalah Rafiqul A'la, itu adalah ada sesuatu sebab yang hanya dimiliki oleh Nabi saja. Artinya sebab yang dimiliki oleh Nabi ini tidak bisa dialami oleh umatnya ya. Tidak bisa dialami oleh orang lain. Sebab itu yang dimaksud adalah wahuwa anallaha khayyarahu fahtarahu. Nah, ini ya sebabnya. Bahwa di saat Nabi mendekati kematian, Allah memberi Nabi dua pilihan. Yaitu antara tetap hidup di dunia atau bertemu dengan Allah ya. Tetap di dunia atau bertemu dengan Allah, yaitu bertemu dengan Rafiqul A'la ya. Jadi pilihannya itu baqa' fid dunya, tetap hidup di dunia, atau luhukihi birrafiqil a'la, atau bertemu dengan Rafiqul A'la. Lalu Nabi memilih Rafiqul A'la. Jadi ucapan Nabi Rafiqul A'la ini adalah jawaban dari dua pilihan Allah, yang diberikan kepada Nabi. Dan ini tentunya tidak bisa dialami oleh selain Nabi ya. Wa amal kafiru fayulakinuhuma qat'an ma'alaf di asyhadu liwujubi haidwan ala ma sayati fihi ya. Ya, ini sekarang pembahasan mayit yang kafir. Kalau mayitnya kafir, berarti menalkinnya itu tidak hanya la ilaha illallah, tetapi juga harus ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kemudian di dalam Sarah Romli, ya, di dalam Sarah Romli ada penjelasan bahwa At-Tabari menjelaskan seperti halnya penjelasan golongan ulama yang lain bahwa tambahan Muhammad Rasulullah itu lebih baik, ya, lebih baik, sebab tujuannya adalah agar meninggal dalam keadaan Islam. Ya, ini untuk orang Islam, ya. Pendapat itu ditolak karena yang akan meninggal itu sudah Islam. Oleh karena itu, Al-Isnawi membahas, andai kata yang akan meninggal itu orang kafir, maka dia ditalqin dengan dua syahadat dan juga diperintahkan untuk mengucapkannya. Sebab ada satu hadis, ya. Satu hadis yang menceritakan tentang anak kecil yang akan mati yang beragama Yahudi. Jadi ada satu riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwa ada satu pemuda yang menjadi pelayan Nabi yang beragama Yahudi. Lalu pemuda itu sakit dan Nabi menjenguknya. Nabi duduk di samping kepalanya, kemudian mengucapkan aslim. Nabi memerintahkannya untuk masuk Islam. Kemudian pemuda itu melihat ke ayahnya. Ayahnya juga berada di sampingnya. Ayahnya mengatakan, "Atik Abul Qasim, ya. Lakukanlah perintah Nabi." Kemudian pemuda itu masuk Islam. Lalu Nabi keluar dan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah zat yang menyelamatkan pemuda tadi dari api neraka. Jadi kalau mayitnya kafir, itu hukum menalkinnya tidak lagi sunnah tetapi wajib, ya. Tetapi wajib kalau memang ada harapan dia masuk Islam. Tapi kalau dia tidak ada harapan masuk Islam, itu masih disunahkan, ya. Masih disunahkan. Dan dan alama saya divihi, ini maksudnya adalah pembahasan ini akan dibahas nanti di pembahasan bab ridah, ya. Nanti di pembahasan kitab belakang di Fathul Mu'in. Jadi apakah mengucapkan syahadat itu harus ada lafaz asyhadu atau tidak? Ini terkhusus yang kedua, ya. Jadi syahadat itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di Fathul Mu'in ini, orang yang ingin masuk Islam harus mengucapkan asyhadu. Jadi harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu ini juga termasuk sesuatu yang harus diucapkan selain mengucapkan dua kalimat tauhid, ya. Selain mengucapkan dua kalimat tauhid. Ya, alama sayati ini maksudnya nanti di bab ridah akan ada penjelasan yang menjelaskan perbedaan ulama tentang apakah harus mengulangi lafaz asyhadu yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah ditambah lagi wa asyhadu yang kedua, atau langsung wa anna rasulullah. Itu ada perbedaan ulama, ya. Jadi nanti di bab ridah, setelah musannif membahas beberapa masalah ridah, musannif menerangkan bahwa dari ketetapan yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kita bisa mengambil kesimpulan lafadz asyhadu itu harus ada untuk kesahan iman seseorang. Dan ini adalah penjelasan yang telah diterangkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di dalam pembahasan kafarah dan yang lain. Tetapi ada juga segolongan ulama yang tidak mengharuskannya. Dan dua perbedaan ini keduanya ada beberapa dalil yang kuat ya, ada beberapa dalil yang kuat. Sehingga untuk pengulangan lafaz asyhadu ini boleh diulangi, boleh tidak, tapi di Fathul Mu'in ini boleh ya. Alasannya, alasan dari mentalkin kafir dua syahadat, itla yasiru musliman illa bihima. Ini alasannya ya. Karena seorang tidak bisa menjadi muslim kecuali dengan mengucap keduanya dan juga mengucap asyhadu ya. Wa antakifa jama'atun ba'da dafni, ini sudah kesunahan yang lain ya. Wallahu a'lamu biswabi.